kekasih di hati pesta perkawinanmu. Senyumlah sayangku, ku ingin kau tersenyum. hari pesta perkawinanmu.

tak pernah memandang seorang lelaki yang lain selain aku. Mungkin hari ini belum aku rasakan goresan luka dalam lelung hatiku. Kusangka kau bunga indah dipandang, sukar dipetik. Rupanya kau bunga indah dipandang, mudah dipetik. Kau bunga

yang tiada berseri. Mengapa sikapmu kini berubah? Atau kau sudah tak cinta lagi? Belum juga kering keringat di tubuhku saat diriku baru pulang ke

daun-daun kering gugur diterpa angin kemarau. Tiada lagi bunga mewangi. Musim semi tiba, bunga pun mekarlah. Padamu tetap abadi, percayalah sayang, dan pernyataanku engkau layu termakan usiamu. Putih melati lambang cintaku. Padamu tetap abadi, percayalah sayang, dan pernyataanku engkau layu termakan usiamu. Putih melati lambang cinta. Into your eyes, love.